Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah wa qawluhu rahimahullah. Dilanjutkan nulisnya Al-Fajr ya, selesaikan. Qala rahimahullah wa qawluhu rahimahullah, dan perkataan penulis rahimahullah. Siapa penulis dari Mangdumah Ha'iyah ini? Siapa namanya, Sam? Siapa, Yas? Rahmat. Sini, Mat. Maju sini, Mat. Ini kosong nih. Maju. Oke, loh. Sini ke? Siapa ya penulisnya? Ha'iyah. Dar, siapa Dar? Abu Dawud. Abu Dawud, yakin? Sulaiman bin As'ad, yakin? Betul is. Lihatnya ke sini, jangan lihat temannya. Sinyal kurang bagus soalnya. Siapa penulis Ha'iyah? Bait syair yang diakhiri dengan ha, huruf ha. Abdullah bin siapa deh? Bin siapa, Mat? Abdullah bin Sulaiman bin Al-As rahimahumallahu ta'ala, putra dari Abu Dawud. Qala rahimahullah wa qawlu rahimahullah bil fadaili tanfahu. Kedua tangan Allah dengan keutamaan-keutamaan anugerah tanfahu. Annallaha dzul fadli wal ihsan yu'ti ata'an la nadhira lah. Maksudnya, kata beliau, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan, memiliki kebaikan yang Allah memberi dengan pemberian yang tidak ada bandingannya. Sangat-sangat banyak pemberian Allah. Sangat melimpah pemberian Allah. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi apa? Terus dan terus. Allah senantiasa memberi. Maka Allah Al-Wahhab. Allah itu Maha Pemberi. Allah Al-Wahhab. Nama Allah di antara nama-nama Allah adalah Al-Wahhabu. Allah Maha Pemberi. Demikian juga Allah Ar-Razzaqu. Allah Maha Pemberi rezeki. Bukan sekali dua kali memberikan rezeki, tapi apa? Terus dan terus. Maka pemberian Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang menandingi besar dan banyaknya pemberian Allah. It kullu syai'in min khairaid dunya wal akhirah fahuwa min ata'ih. Dikarenakan segala sesuatu dari dua kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya adalah min ata'ih, pemberian Allah. Yang ada pada kita, kebaikan dunia, rezekinya lancar, badannya sehat, keluarga sehat, dadanya lapang, hatinya senang, itu pemberian Allah. Kebaikan untuk kita, demikian juga kebaikan akhirat, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadithi ma thabata Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam hadis telah sabit dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu penuh. Penuh dengan apa? Pemberian. La yagiduha nafaqatun saha al-lail wan-nahar. Tidak mengurangi. Nafaqatun, satu nafkah. Apa yang ada di tangan Allah tersebut. Allah senantiasa memberi. Dan pemberian Allah tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Saha al-layli wan-nahar, sepanjang malam dan siang. Allah terus memberi. Terus dan terus. Baik siang maupun malam. Dan pemberian Allah, nafkah yang Allah berikan tersebut, rizki yang Allah berikan tersebut, tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yankus mimma fi yaminih. Apakah engkau tidak melihat, apakah engkau melihat bagaimana pendapatmu, apa yang telah Allah berikan sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kira-kira berapa banyaknya yang Allah berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang? Sungguh sangat banyak. Yang seperti itu, lam yangkus mimma fi yaminih, tidak berkurang apa yang ada di tangan Allah, di tangan kanan Allah. Tidak berkurang sedikit pun. Wa arsuhu 'alal ma, dan arsnya Allah berada di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfidhu. Dan tangan yang lain, yang kemarin kita ketahui dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, apa? Kilta yadaihi yaminun. Kedua tangan Allah adalah yamin, kanan. Dan di tangan yang lain, tangan yang satu Allah apa? Memberi. Tangan yang lain Allah apa? Yarfa'u, mengangkat. Wa yahfidhu, menggenggam, mengangkat dan merendahkan, menurunkan. Di dalam hadis yang mulia ini kita ketahui ada sifat tangan bagi Allah. Yang kedua, apa yang ada di tangan Allah yang Allah berikan kepada para hambanya itu tidak habis. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memberi. Pemberian Allah tersebut tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis ini kita ketahui adanya arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita sifat tangan, dan juga bahwasanya tangan Allah itu penuh dengan apa? Pemberian. Itu penuh dengan anugerah. Qala rahimahullah, wa qad yang wa kul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddihu. Dan katakan kepada manusia, berpendapat, berkeyakinanlah engkau. Apa keyakinan, pendapat dan ucapan yang harus disampaikan? Yang zilul jabar. Al-jabar salah satu nama apa? Di antara nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yanzil, turun. Kapan? Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Bila kaifin, dengan tanpa apa? Membagaimanakan. Bagaimananya turun, bagaimana turunnya Allah, tidak Allah sebutkan. Dengan kaifiyah, iya. Tapi tidak Allah sebutkan kepada kita bagaimana kaifiyahnya turun tersebut. Jallal wahidu, maha mulia Allah yang maha tunggal. Al-mutamaddihu, yang banyak memuji, mendapatkan pujian. Qala rahimahullah wa qawluhu rahimahullah wa qul yanzilul jabaru fi kulli lailatin. Makna dzalik, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang sifat tangan bagi Allah, kemudian beliau menjelaskan kepada kita sifat nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah. Allah itu turun. Qala, dan perkataan muallif Al-Imam Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Abi Dawud Ibn Sulaiman Ibn Al-As'as rahimahumallahu ta'ala, wa kul yang zilul jabaru fi kulli lailatin, makna dhalik, maknanya adalah annallaha ta'baraka wa ta'ala mausufun bin nuzul wahiyya sifatun fi'liyatun. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi disifati dengan nuzul. Allah itu turun. Allah itu apa? Turun. Tetapi sebagaimana sifat-sifat yang lain. Apa? Sifat turun. Apa? Bila tamtsil, bila tasbih, bila ta'til, bila tahrif, wala ta'wil. Turunnya Allah itu apa? Tidak serupa dengan turun makhluknya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Sifat turunnya Allah tidak boleh diingkari. Tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditakwil. Oh turun, oh yang turun itu adalah malaikat Allah. Di situ ada yang dihilangkan. Kalau dikatakan yang zilu Rabbuna au yang zilul jabaru, di situ ada yang dibuang. Apa? Yang zilu malaikatu Rabbina, yang zilu malaikatu al-jabbar, ada yang dihilangkan. Oh, atau maknanya al-amr, yang turun itu perintah Allah. Sehingga apa? Yanzilu amru Rabbina. Tidak dirubah, tidak ditakwil, tidak ditolak. Makna apa? Nuzul atau sifat nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia sifatun fi'liyah. Dan ini sifat apa? Fi'liyah, perbuatan. Artinya apa sifat fi'liyah dulu? Artinya apa, Bas? Sifat fi'liyah berkaitan dengan apa? Iradah, keinginan, atau masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada sifat yang lain, sebut sifat apa, Is? Sifat apa, De? Selain sifat fi'liyah, ada sifat yang lain. Sifat apa? Apa sub? Zatiyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat fi'liyah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa mithluha sifatul maji wal ityan war ridha wal ghadab wal maqti was sakhati sifatun fi'liyatun. Dan yang semisalnya, semisal sifat nuzul adalah sifat maji, datang. Ja'a dan ata, kalau dalam bahasa kita apa artinya? Sama, ya. Ja'a artinya apa, Is? Ja'a faizun min Jakarta. Ja'a. Yang keras. Ja'a artinya apa, Mat? Kata Faiz. Dengar enggak? Lu kok nulis ke belakang. Katanya apa, Khalid? Katanya Faiz. Ja'a artinya apa? Enggak dengar. Loh, dengar. Yang dekat saja enggak dengar, apalagi jauh, Is. Apa kira artinya ja'a? Ja'a akilun. Apa, Mat? Datang. Kalau ata, etian, apa artinya? Apa, Fis? Sudah sampai ata? Apa sama artinya ata? Ata. Ata etianun. Sam. Apa, Yas? Datang juga. Ata artinya juga datang. Warido sama dengan sifat ridho. Wal ghadab sama dengan sifat ghadab. Wal maqti murka. Was sakhat hampir sama maknanya murka. Ini sifat-sifat apa? Fi'liyah. Semuanya ini sifat fi'liyah berkaitan dengan iradah dan masyiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak serupa dengan sifat makhluknya. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditakwil. Qala wassifatul fi'liyatu kama sabaqa bayanuha yallati yattasifullahu biha bihasabi masyiatihi wa ikhtiyarihi mata syaa an yattasifa biha ittasafa. Dan sifat fi'liyah sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, sudah beliau jelaskan, yaitu adalah sifat yang Allah bersifat dengannya sesuai dengan masyiah Allah, sesuai dengan ikhtiar pilihan Allah. Kapan Allah mengendaki untuk bersifat dengan sifat itu, ittasafa, maka Allah melakukannya. Wa huwal hakimu fi af'alihi la mu'aqqiba li hukmih. Dan Allah itu maha bijaksana dalam apa? Perbuatannya. Maka perbuatan Allah itu mungkin ihsanun, mungkin adlun. Mungkin ihsan, berbuat kebaikan, dan mungkin keadilan. Apa yang Allah lakukan hanya ada dua, ihsan dan adlun. Berbuat baik atau apa? Berbuat adil. Dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wala mu'aqqiba li hukmih. Dan tidak ada yang menentang dan menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memprotes terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala i'tirada ala af'alihi wa aqdarih. Dan tidak ada yang i'tirad, menentang atas perbuatan-perbuatan Allah dan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau protes secara lisan tidak ada gunanya. Apa namanya? Menggerutu kan gitu. Kalau orang menggerutu ada faedahnya, ada manfaatnya? Tidak ada. Apalagi kalau yang apa? Dijadikan sebab menggerutu takdir ketentuan Allah, tidak ada gunanya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, dan tidak ada yang bisa menentang. Qad rawas saykhan haditsan nuzulihi ila samai dunya qala lailatin, dan sungguh as-saykhan, siapa as-saykhan di sini? Siapa Mas? Mas siapa ini? Mas Yusuf. As-Saykhan di sini siapa? Waqad rawa As-Saykhani. Siapa? Abinya. Iya kan abinya. Abi Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Siapa As-Saykhan di sini? Abu Sofi. As-Saykhan di sini siapa? Faqad rawa As-Saykhani haditsa nuzulihi. Kira-kira siapa ini? Abu Hafsa. Siapa kira-kira? Siapa Bas? Bukhari Muslim. As-Saykhani di sini siapa? Bukhari Muslim. Dan sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim dua syekh lah. Syekh siapa? Al-Bukhari dan Syekh Muslim. Meriwayatkan hadis turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka dari sahabat Abu Hurairah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya." Rabb kami turun setiap malam ke langit dunia, "Khina yabqa thulutsul lailil akhir." Ketika malam apa? Tinggal sepertiga yang akhir. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni fa'astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjawab untuknya. Mengabulkan apa? Doanya. Maka kalau punya cita-cita, punya keinginan, berdoa kepada Allah. Kapan? Sepertiga malam yang terakhir. "Man yas'aluni fa'utiyahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan kepadanya. Kalau punya permintaan, minta kepada Allah. Kapan? Sepertiga malam yang terakhir. "Man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan berikan ampunan kepadanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa yang turun adalah Rabbuna, Rabb kami. Maka tidak boleh ditakwil atau ditahrif. Kemudian dikatakan, "Oh, bukan yang turun bukan Allah, tapi apa? Perintah Allah." Kalau yang turun perintah Allah, pantaskah perintah mengatakan, "Man yad'uni fa'astajibalah"? Perintah itu berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Boleh apa tidak berdoa kepada perintah Allah? Tidak boleh. Bahkan nanti masuk pada apa? Kesyirikan, karena berdoa kepada selain Allah. Maka dari hadis ini dengan jelas bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa lahu riwayatun ukhra fi ba'dihā, dan bagi dia. Ada riwayat yang lain, bagi siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala memiliki riwayat yang lain yang sebagiannya ada tambahan man yuqridu ghayra adimin wala dhulumin. Dikatakan di situ Indah Muslim min tariq Sa'id bin Marjanah ibni an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wallahu alam bisawab. Wa huwa dalilun ala anna Allah yanzilu ila sama'i dunya, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Tapi ingat, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak serupa dengan turunnya makhluk. Demikian juga tidak boleh menolaknya, tidak boleh merubahnya, dan tidak boleh apa? Menanyakan bagaimana. Bagaimana ya turunnya Allah? Tidak boleh menanyakan seperti itu, karena pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Pertanyaan seperti itu adalah apa? Bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahuwataala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.